والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، اخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita tafsir Quran Al-Azim. Kita memasuki ayat 153 dari An-Nisa, yaitu firman Allah, yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas samaa faqad sa'alu Musa akbara min dhalika faqalu arina Allah jahra fa'akhadhathum as-sa'iqatu bidhulmihim ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا. Ayat ini, kata Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, juga As-Suddi dan Qatadah rahimahumullah, tentang permintaan atau tantangan orang-orang Yahud kepada Rasulullah SAW untuk menurunkan dari langit kitab suci untuk mereka sebagaimana Taurat diturunkan kepada Musa alaihi salam, tertulis mereka baca. Artinya ditujukan kepada mereka sehingga mereka mau tunduk atau mau menerima bahwa ini memang benar perintah dari Allah Rabbul Alamin. Itu permintaan atau tantangan mereka. Ini maunya mereka turun kitab dari langit dari Allah SWT. Ini perintah kepada Yahudi misalnya suku Quraidah atau Bani Qainuqa, diperintahkan kepada kalian, kepada fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, untuk kalian taati Muhammad bin Abdullah ini, untuk kalian begini, begini, begini. Baru mereka mau beriman, baru mereka mau terima. Kalau enggak, mereka enggak mau mengimani. Dan tentunya ini ta'annud dan inat atau kalau bahasa sekarang disebutkan soal ta'jizi, permintaan yang sifatnya untuk menolak. Ini sesuatu yang gak mungkin dipenuhi, sesuatu yang tidak bisa dijawab. Dan memang mereka inginkan itu untuk mereka bisa terhindar atau bisa lepas dari kewajiban iman dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kufar Quraisy juga pernah meminta hal serupa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Isra Allah sebutkan, وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Mereka katakan, kami gak akan beriman padamu sampai kamu bisa memecahkan bumi ini, mengeluarkan mata air darinya. Dan permintaan-permintaan yang serupa dengan itu, ta'annud, inat. Intinya mereka gak mau beriman. Makanya Allah katakan, faqad sa'alu Musa akbara min dalik. Faqalu arinallaha jahra. Mereka telah minta juga kepada Musa yang lebih besar dari itu, di mana mereka katakan, tunjukkan Allah kepada kami, terang-terangan kami lihat ini Allah, kemudian menyampaikan kepada kami bahwa dakwah ini benar dari Allah, baru kami akan mau terima. Semua ini tughyan dan inat, kaku dan kerasnya mereka untuk tunduk dan menerima dakwah para mursalin alaihimussalam. Juga ini Allah sebutkan di Al-Baqarah telah lalu, ayat 55-56. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahra fa akhadhakumus sa'iqatu wa antum tandurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahra. Kami enggak akan beriman padamu sampai kami melihat Allah, terang-terangan kami melihat dengan mata kami sendiri, atau seperti yang mereka sebutkan di ayat ini, Allah katakan arinallaha jahra, ayo tunjukkan Allah ke kami kalau memang kamu benar. Semua ini ala sabilit ta'annud. Thumma takhadul ijl min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Mereka setelah melihat tanda-tanda yang sekian banyak ayat yang Allah berikan diberikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam untuk menguatkan kenabiannya di Mesir, demikian pula dihancurkannya musuh mereka, musuh Allah, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di lautan. Mereka semua lihat itu, mereka saksikan dengan mata kepala mereka, dalam keadaan mereka tahu sepanjang sejarah mereka, sepanjang hidup mereka, gak ada yang bisa menaklukkan Fir'aun, gak ada yang bisa menundukkan Fir'aun. Artinya Musa alaihissalam yang tidak punya apa-apa, Allah berikan pertolongan kepadanya dengan dihancurkannya Fir'aun dan tentaranya, cukup sebagai tanda kebenaran dakwahnya dan ayat yang Allah berikan kepada beliau. Tapi subhanallah, orang kalau sudah ditutup kalbunya, hatta jelas seperti apapun kabur bagi dia, sebanyak apapun seperti gak ada bagi dia. Tapi bagi orang yang munsif, kalau orang itu jujur, objektif, jangankan banyak, gak perlu, satu saja sudah cukup bagi dia, yakfi. Cukup menunjukkan kebenarannya, ini dia akan taati, dia akan terima. Tetapi Bani Israel ini ketika melewati orang-orang yang beribadah menyembah kepada berhala sebagai sesembahan mereka, maka mereka sampaikan kepada Musa, di Al-A'raf Allah ceritakan 138, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikan untuk kami wahai Musa Tuhan sebagaimana mereka ini punya Tuhan, mereka sembah, mereka ibadahi berhala, mereka punya Tuhan. yang mereka sembah, mereka ini buat untuk kami juga seperti itu. Demikian mereka minta kepada Musa. Qala innakum qaumun tajhalun. Di Quran Allah sebutkan di surah Thaha juga Al-A'raf bahwa ketika Musa mendatangi panggilan Allah, lalu beliau kembali kepada kaumnya, terkejut ketika mereka membuat berhala disembah oleh sebagian mereka, diibadai. Al-Muhim, sampai kemudian Allah perintahkan untuk tobat mereka, bahwa yang tidak menyembah membunuh yang menyembah, lalu mereka demikian saling membunuh, tapi kemudian Allah hidupkan kembali mereka seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah tentang kisah mereka ini. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Dihidupkan kembali mereka setelah kematiannya tadi saling bunuh. Dan seperti Allah katakan, fa'afawna 'an dzalik. Dimaafkan mereka, wa ataina Musa sultanan mubina. Diberikan kepada Musa hujjah yang begitu kuat. Warafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjada wa qulna lahum la ta'du fis sabt wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim. Ketika Bani Israel ini menolak untuk mau berpegang teguh, mau terikat taat kepada hukum-hukum Taurat, mereka ngelawan dan menolak untuk tunduk kepada segala yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Musa. Maka Allah angkat gunung agar mereka mau menerima dan berjanji mentaati dan berpegang teguh, terikat dengan segala yang Allah perintahkan, dengan segala yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka mereka ketika itu baru mau, istilahnya kayak orang ketika terpaksa, ya sudah. Dalam keadaan mereka seperti Allah katakan, wa qulna lahum udkhulul baba sujjada, dalam keadaan sujud mereka disebutkan mereka sujud dan gunung itu berada tepat di atas kepala mereka, di atas tubuh mereka, karena saking takutnya sambil mereka melirik dan melihat ke atas karena gunung di atas mereka. Dalam keadaan sujud mereka sambil lihat, jangan-jangan gunung itu akan ditimpakan ke mereka. Saat itu mereka bilang, iya sudah kami terima, kami taat, kami taat. Sampai setingkat itu baru Bani Israel mau mengatakan iltizam, mau mentaati, mau menerima apa yang disampaikan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasul mereka. Allah sebutkan ini pula dalam surat Al-A'raf 171, wa idnatakna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwa wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ketika kami angkat gunung itu kepada kalian, di atas kalian, seakan itu seperti awan di atas mereka. Terangkat gunung itu, betul-betul Allah angkat dan Allah letakkan di atas kepala mereka untuk diambil janji mereka. Ayo, janji, sumpah untuk kalian mau setia, mau taat. Ini wa qulna lahum udkhulul baba sujjada. Tetapi kenyataannya tetap saja Bani Israel bermaksiat, tetap saja mereka melanggar yang perintah, tetap mereka abaikan, tidak mereka lakukan. Yang dilarang justru itu yang mereka amalkan. Terbukti mereka diperintah untuk masuk pintu Baitul Maqdis dalam keadaan sujud, dan untuk mereka katakan hittah. Hittah artinya gugur, jatuh. Yang dimaksud wa qulu hitta naghfir lakum khotayakum. Katakan hitta sambil kalian sujud tunduk masuk Baitul Maqdis. Gugur, jatuhkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni kami. Mereka dididik baik, diterbiah sedemikian rupa. Karena mereka banyak maksiatnya, meninggalkan jihad, disuruh minta ampun, suruh mengatakan hittah. Belum lagi azab mereka dijadikan umat yang tersesat kesana kemari, gak ada kejelasannya, gak ada ini 40 tahun lamanya. Ini perintah Allah dalam keadaan sudah gunung itu tadi di atas kepalanya. Begitu sampai Baitul Maqdis, mereka suruh masuk dalam keadaan sujud. Akhzahumullah, la'anahumullah. Mereka masuk Baitul Masjid, maaf, dengan pantatnya terlebih dahulu. Istihza terhadap perintah Allah SWT. Allah perintah untuk sujud, masuk, mereka malah pantatnya yang didahulukan. Luar biasa mughabarah, inat, tughyan, udhu dari Yahud Bani Israel kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan ketika mereka diperintah untuk mengatakan hitta, mereka katakan hinta. Jauh berbeda. Hinta tepung gandum. Karena hitta tadi gugurkan, jatuhkan dosa-dosa kami, hapuskan. Mereka suruh mengucapkan hitta, hak, toh tak marbutoh hitotun. Mereka tambahi nun dari diri mereka sendiri, hintotun, gandum atau tepung gandum. Makanya para ulama salaf rahimahullah menyebutkan nun ini, nun yang diucapkan oleh Yahud, hinta, tambahan nun ini, betapa persisnya, betapa samanya seperti yang diucapkan oleh Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah yang menyelewengkan sifat-sifat Allah ketika mereka diperintah untuk mengatakan dan mengimani bahwa Allah istawa alal arsh. Istawa ma'ruf alif sin ta waw alif istawa. Mereka tambahi lam dari diri mereka sendiri sehingga mereka katakan istaula alal arsh. Padahal sama maknanya, jauh berbeda. Istawa alal arsh berarti Allah istiwa di atas arsh, istawa ala menunjukkan itu di atas, menunjukkan itu tinggi. Nah, sementara istaula dengan lam berarti itu menguasai, berkuasa suatu pasukan. Kalau menguasai suatu daerah dikatakan istaulal jaish alal mantiqah fulaniyah, pasukan ini sudah menguasai, mengkup daerah ini. Dan itu batil dari sekian sisinya. Satu, secara mabna, secara bina, binaul lafad, binaul kalimah, jauh berbeda antara istawa dengan istaula. Ada tambahan lam di situ. Yang kedua, maknanya pun istaula dalam bahasa Arab tidaklah dikatakan kecuali penguasaan yang direbut dari penguasa yang sebelumnya. Itu ma'ruf dalam bahasa Arab. Tidaklah dikatakan fulan istaula ala kada kecuali sebelumnya ada penguasanya. Jadi misalnya suatu kerajaan atau negeri dikuasai oleh rajanya atau pemimpinnya, kemudian masuk kekuasaan lain, perang terjadi, kalah kekuasaan pertama, maka penguasa kedua ini dikatakan istaula ala, sudah dia kuasai, dia kalahkan, dia gugurkan penguasa yang sebelumnya. Makanya penjajahan juga disebut istilah staula, karena mereka menjajah, menguasai. Yang sebelumnya negeri itu ada kekuasaannya, cuman karena lemah mungkin ini dipecah belah dan seterusnya. Secara lafaz orang Arab memahami demikian. Makanya ini batil makna ini, karena enggak boleh sama sekali dan mustahil, haram untuk dinisbatkan kepada Allah. Jika dikatakan istaula alal arsh, Allah menguasai arsh, menguasai dari siapa? Siapa sebelumnya menguasai arsh? Kemudian direbut oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Dan itu makna yang tidak bisa dihindari jika dikatakan istaula. Asyahid, ucapan mereka istaula dengan tambahan lam, lamnya ahlul bid'ah ini sama seperti nunnya Yahudi di sini. Yahudi suruh bilang hitta, mereka bilang hinta. umat ini disuruh bilang istawa, mereka ucapkan istaula. Ini nambahi nun, yang ini nambahi lam. Sama-sama tahrif. Al-Muhim itu Yahud, betapa mereka melampaui batas dalam sikap dan tindak tanduknya. Waqulna lahum la ta'du fis sabt, padahal mereka pula diingatkan wasiat untuk jaga hari Sabtu. Mereka jaga, mereka mau iltizam, benar-benar dipegang untuk tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah di hari Sabtu. La ta'du, jangan kalian melampaui batas, jangan kalian berbuat zalim di hari Sabtu itu untuk kalian ambil ikan di hari tersebut. Tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ibtila. Di hari Sabtu itu kumpul-kumpulnya ikan, banyak-banyaknya ikan, sampai disebutkan oleh beberapa para ulama tafsir dalam atar itu laut mereka hampir tidak terlihat kecuali di permukaan itu punggung-punggung ikan semua. Ikan kalau pada naik semua kelihatan punggungnya di permukaan air. Ya, siapa yang gak gemes? Artinya untuk terpancing, untuk ingin mengambil. Sementara mereka itu profesinya sebagai nelayan, ambil ikan, mereka jual, mata pencaharian mereka. Tapi Allah sudah ambil janji mereka, jangan kalian melampaui batas, jangan hari Sabtu, jaga. Diingatkan, diwasiatkan oleh Allah, la ta'du fis sabt. Di hari lain enggak seperti itu, biasa. Ya seorang mancing, orang jala ya dapat sekian-sekian. Tapi enggak seperti hari Sabtu luar biasa ikannya. Ujian dari Allah. Makanya kadang seorang hamba diuji dengan hal yang semacam itu, pada yang diharamkan justru dia melihat prospeknya di situ. Kalau cara muamalah seperti ini, bentuk perdagangan seperti ini, dia tahu itu enggak boleh, haram, syubhat. Tapi justru di situ prospeknya, godaannya. Betul-betul menjanjikan secara materi. Keuntungannya begini, rame-ramenya orang misalnya. Atau semisal itu, ibtila. Di situ ibtila. Untuk dilihat agar terseleksi siapa yang iman dia tinggalkan karena Allah, dia taat kepada Allah walaupun itu menggoda dan luar biasa. Siapa pula yang lemah imannya, lemah jiwanya, sehingga lebih menuruti materi ketimbang keimanan dan ketaatan yang kepada Allah SWT. Faqulna lahum la ta'du fis sabt, fa'akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil dari mereka itu perjanjian yang berat, perjanjian yang kuat. Seperti tadi, gunung diangkat, wasiat disampaikan, begini, begini. Tapi tetap saja namanya Bani Israel bangkang. Tetap saja mereka terus bermaksiat. Mereka permainkan dan mereka tolak Rasul mereka alaihi salam terkait larangan mereka cari hilah. Mereka main hial, tahayul ala syariah, mempolitiki syariat Allah, sehingga mereka pasang jala di hari Jum'ah, kemudian mereka ambil itu di hari Ahad, karena mereka tahu Sabtu ini luar biasa. Ahsan Jum'at dipasang, Ahad kita ambil. Nanti kalau ditegur oleh Musa alaihissalam, kita bilang kan kita gak ngambil hari Sabtu, Musa yang pasangnya Jum'at kok. Ahad kita ambil, banyak ikan, ya rezeki kami. Yang penting hari Sabtu kami gak mengambil. Ya tahayal. Ini gitu, mereka mau berusaha menipu dan mempolitiki syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hila diharamkan dalam syariat, apapun itu bentuknya. Tahayul ala syariah, melakukan sesuatu dia tahu ada perintah yang harus dia taati, dia tahu ada larangan yang harus dia tinggalkan, kemudian dia coba-coba dengan cara ini bagaimana bisa melakukan yang dilarang itu, atau bagaimana dia bisa terlepas dari perintah kewajiban itu dengan hilah-hilahnya. Misalnya kalau itu tentang zakat, nah, zakatnya kambing misalnya sekian ekor, dia tahu pada putaran satu tahun nanti akan harus keluarkan zakatnya sekian, kurang satu bulan misalnya sudah 11 bulan atau kurang 2 bulan, dia sembelih 1-2 kambingnya. Tampaknya masya Allah sedekah makan bareng uzuma walimah. Tapi dengan itu yang dia niatkan dari awal supaya kurang jumlahnya. Begitu tet 1 tahun jumlahnya kurang, dan dia terhindar dari zakat. Memang zakat harus sekian ekor untuk dikeluarkan zakatnya. Dia gak kena. Mau terkurangi 2 ekor atau 3 ekor dia sembelih misalnya, atau dia apa kan, hilang. Dia melakukan ini semacam itu, atau uang misalnya emas yang dia simpan 1 tahun berputar, begitu mau kena zakatnya sengaja dia ingin menghindar dari kewajiban yang harus dia taati. Ini sebulan lagi jatuh tempo zakat saya, nah, dia ambil uangnya, ya Allah dia kasih ke orang atau dia apa sehingga berkurang, atau semisal itu. Alhasil hilah-hilah yang dia lakukan untuk bisa terhindar dari syariat Allah itu menyerupai perbuatan Yahudi walayadu billah. Makanya Allah sebutkan was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabt. Tanyakan kepada penduduk desa yang tinggal di dekat laut itu ketika mereka sudah melampaui batas dalam hari Sabtu mereka dijadikan Allah qiradatan wa khanazir, dijadikan babi, dijadikan monyet, kampungnya dekat laut situ. Itu diketahui ketika sebagian orang yang mengingkari mereka enggak kuat, enggak tahan, mereka pindah ke kampung sebelah. Di hari Ahad yang terus melakukan ini rame-ramenya, pesta mereka luar biasa, teriak-teriak, ketawa-ketawa, dapat banyak memang, luar biasa. ya, di prospek menguntungkan. Dari ahadnya luar biasa, mereka bikin pesta besar-besaran, hasil banyak luar biasa. Demikian berjalan sekali, dua kali, tiga kali, tiap ahad pesta rami. Sampai pada suatu ahad sepi, gak ada suara. Biasanya kampung sebelah tiap ahad pesta dapat hasil banyak. Heran kampung yang di sebelahnya ini, ada apa kok gak ada pesta, gak ada ini, sunyi senyap. Orang-orang yang dulunya di situ dan menghindar dengan diri, nengok, ada apa di kampung sebelah ini. Mereka lihat, tidak ada satu orang pun di sana. Yang ada monyet, babi. Dan mereka terkejut, tahu itu adalah teman-teman mereka dulu. Tetangga mereka disebutkan dari bajunya, tetap dalam keadaan baju yang dia pakai. Loh, itu kan bajunya Fulan, di babi yang ini itu kaosnya Fulan, monyet yang itu ini celananya Fulan, ini Fulan, berarti ini Fulan, Fulan, Fulan. Dimasakh oleh Allah SWT karena uduan dan pelanggaran mereka terhadap yang Allah telah sebutkan. Seperti yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sanjung kepada Musa Alaihissalam, rahimahullah, akhi Musa, udhiya fillahi fa sabar. Allah rahmati saudaraku Musa Alaihissalam. Beliau diganggu, beliau disakiti, beliau didolimi, dipermainkan seperti ini oleh Bani Israel. Perjalanannya panjang, ini perjalanannya bukan sebentar. Kisahnya saja mungkin ringkas, perjalanannya kan lama. Bagaimana dari mereka dikejar dari awal, suruh ngadepi Fir'aun, katanya berangkat aja diri kamu sama Tuhanmu sana, kami tunggu di sini. Kalau menang nanti kami ikut kamu lagi. Terus jalan, jalan sampai ngadepi laut. Di depan laut kembali menggoda lagi Bani Israel. Ya apa Musa, katanya kamu dibantu Allah, katanya kamu Rasulullah, mana janji Allah. Ini Fir'aun semakin dekat, celaka kamu, begini, begini. Di belah laut, ya Allah lewat jalan. Gak ambil ibrah sama sekali Bani Israel. Diselamatkan Allah, Fir'aun ditenggelamkan, hancur. Lewat orang bikin berhala, minta berhala, minta sesembahan di Tuhan kasihan Allah, bikin ejel samiri, ini itu, terus segala macam yang mereka ganggu dan mereka goda Nabi Musa alaihissalam. Tapi beliau sabar. Besar jiwa Nabi Musa alaihissalam. Dan itu sanjungan pujian Rasulullah SAW kepada Musa. Karena orang kalau enggak besar hatinya, siapa mau sabar? Apa bisa tahan? Kita saja enggak ada apa-apanya. Misalnya ada murid kita sekali, kita bilang, jangan gini. Ngelanggar lagi. Kamu sudah diingatkan, masih begini. Ya Ustaz, afwan, begini, maaf. Terakhir kali ini, lagi. Dan mungkin pelanggaran-pelanggaran sekelas itulah, bukan sekelas Bani Israel ini. Kita sudah enggak kuat. Kif Nabi Musa alaihissalam sabar, kata Rasulullah, sabar beliau. Dipuji oleh Rasulullah kesabarannya. Terus dihadapi, didakwai, dinasehati, di ini, sampai Allah hancurkan mereka. Al-Muhim, ibrah bagi mukminin untuk berteladan kepada para rasul. Ibrah pula agar mereka tidak membangkang, tidak maksiat terhadap perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi wa sallam.